coba bicara. Mari kita renungkan, di dalam sepiku kau diam. Terkubur di batas langit, tersapu debu jalanan, semua duka kita tinggal. Dengar aku yang bernyanyi, pasti bagi kamu ikratkan kita lagi bertengkar. Pegang erat lepaskan, ikatkan tenang kasih sayang. Nampaknya mendung segera lewat, matahari bersinar, semuanya telah dirancang untuk menyambut kita. Tersenyumlah, mari tersenyum. Jangan paksa menangis, mari kita pikirkan sejarah usaha kita buat. Senandungkan satu lagu agar semua kembang mekar. Harumkan jiwa cinta kita. Lewat, matahari bersinar, semuanya telah dirancang untuk menyambut kita. Tersenyumlah, mari tersenyum.